Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadir Allah alladzi arsana rasulana bil huda wa dinil haq liyuzhirahu alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan lagi puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, atas dasar itulah penciptaan langit dan bumi, atas dasar itulah penciptaan manusia dan seluruhnya. Karena kita seluruhnya diwajibkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita pada ayat ke-35 dari surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka kunta bina basira. Allah berfirman, sesungguhnya engkau adalah Maha melihat keadaan kami. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat dan Maha hidup atau Maha mengetahui setiap perbuatan hambanya. Apakah kita melaksanakan perintah Allah dengan sempurna atau tidak? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan kita kembali dan mengingatkan para rasul-rasul atau nabi yang diutusnya, bahwasanya Allah mengatakan, innaka kunta bina basiro. Dan ini adalah keluar dari lisan Nabi Musa, bahwasanya mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, kunta, untuk menguatkan lagi, bina kepada kami, basiro, engkau itu Maha mengetahuinya. Jadi kalau sudah ada dari firman Allah seperti ini, maka yang paling terpenting di dalam kehidupan kita, apakah kita meyakini hal tersebut? Kalau kita meyakininya, maka akan bertambahlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita tidak akan bertambah keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin dengan segala nikmat yang Allah berikan? Kita harus yakin. Tidak ada jalan untuk tidak yakin. Karena apa? Dari pertama kita menyimak kajian tafsir Mutawalli Sa'rawi dalam acara Penyejuk Hati, bahwasanya Al-Quran dalam hal sekecil apapun Allah jelaskan untuk kita. Bahkan juga dalam dalam hukum waris, pokok-pokok warisan hukum Islam, itu juga dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagiannya berapa, semuanya berapa. Itu Allah yang langsung berfirman, tidak ada intervensi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah menginginkan kita itu dapat mengingat dan dapat bertasbih. Dan kita harus meyakini itu semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui. Maka tidak ada jalan lain, yaitu hanya ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Sungguhnya engkau Maha melihat keadaan kami. Innaka kunta bina basira. Allah melihat dan memantau manusia dengan penuh kasih sayangnya. Allah melihat kita dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Dia memiliki keinginan agar hambanya sukses meniti kehidupan. Jadi, ketika kita mulai sholat kita dengan proklamir, dengan mengistiharkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yakinlah bahwa pada waktu itu, dimanapun dan kapanpun kita berada, Allah melihat kita. Bukan dengan pandangan yang sinis dan benci, atau bukan dengan pandangan yang kejam dan bengis, tapi dia melihat dan memantau kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Diulangi lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa di balik tujuan Allah melihat kita? Apakah sekedar lihat-lihat catat begitu? Tidak. Dia ingin melihat sebagaimana sang ibu melihat anaknya di UN pada waktu beberapa bulan yang lalu, atau pada waktu UMPTN. Bagaimana sang ibu melihat anaknya senyum sumringah mendapatkan nilai UN yang bagus dan masuk UMPTN yang diinginkannya. Sang ibu bahagia walaupun yang lulus anaknya. Begitulah Allah melihat dan memantau kita orang-orang yang beriman. Dia menginginkan hambanya sukses meniti kehidupan ini. Tidak ada pencipta yang menginginkan kegagalan dari apa yang diciptakannya. Petani menginginkan panennya melimpah ruah. Pabrikan menginginkan hasil dari produksinya layak pakai dan terus berkembang. Pengrajin menginginkan hasil rajinannya dinikmati orang. Tidak hanya sekedar harga, tapi ada nilai kesungguhan di balik itu. Ada rasa puas ketika melihat yang dihasilkan anaknya, hasil pabrikannya, makhluknya sukses dan berhasil. Inilah yang dimaknai oleh Musa dalam doanya. Ya Allah, Engkau melihat keadaan kami, kami yang lemah secara materi dibandingkan dengan Fir'aun yang kuat secara fisik. Tapi kami yakin kami yang lemah ini kuat bersamamu, ya Allah. Engkau melihat kami yang hina di hadapan Fir'aun, raja di raja, yang dihormati dan dipuja bahkan dituhankan oleh Bani Israel dan kaumnya. Tapi bersamamu, ya Allah, tiada kata lemah dan hina. Kami kuat, bimbing kami, lindungi kami, pantau kami menuju kesuksesan dakwah ini, kesuksesan hidup ini, kesuksesan akhirat nanti. Tidak saja untuk pribadi kami, tapi juga untuk Bani Israel. Begitu juga untuk Fir'aun, agar dia dapat menyadari bahwa dia bukanlah Tuhan. Inilah makna dibalik innaka kunta bina basyira. Kami kembalikan kepada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji saat ini yaitu ayat yang untuk meyakinkan bahwasanya Nabi Musa sangat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang diperbuat olehnya, apa yang diperbuat oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau ini kita yakini dalam kehidupan keluarga kita, kita akan merasa sangat bahagia karena kita yakin dalam keyakinan kita itu kalau Allah Maha melihat. Melihatnya Allah dengan melihatnya kita itu sangat berbeda. Kalau manusia, seorang bos melihat anggotanya begitu rajin, bos itu akan memberikan upah yang lebih. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya bosnya itu mengasihi dua kali lipat, Allah akan memberikan empat kali lipat, bahkan lebih daripada itu, bahkan tak terhitung hingganya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, kalau engkau hitung nikmatku, engkau tidak akan pernah dapat menghitungnya. Bayangkan saja, kesehatan itu dari mana? Nyawa kita itu dari mana? Pikiran sehat kita itu dari mana? Kalau tidak Allah yang menciptakan hal seperti itu, kita tidak akan dapat bekerja. Tidak, kita tidak akan dapat sukses dalam segala sesuatunya. Makanya, dengan yakin kita dengan apa yang kita perbuat itu, yakin Allah melihat kita, itulah modal utama yang paling bagus untuk mendukung moral dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.